Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah kesempatan kita bisa berkumpul di kajian wanita pada kesempatan kali ini. Kajian wanita rasa umum, karena materinya adalah buku yang bisa dinikmati dan dibutuhkan oleh siapa saja, yaitu karya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Wabil Sayyib rahimahullahu ta'ala. Salah satu buku terbaik dalam bab zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun karena ini kajian wanita, maka penekanan dari sisi wanita dan ibu-ibu senantiasa dikedepankan atau ditekankan. Hadirin Allah muliakan, maka ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu, belajar dengan buku-buku seperti ini adalah kenikmatan loh. Ini adalah anugerah dari Allah. Maka hendaknya kita rasakan bahwa ini adalah anugerah dan kita syukuri, biar Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Jadi jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu minta ilmu yang bermanfaat dan minta dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Perkuat syahadatin kita dan perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ibu-ibu sekalian, para akhwat dan semua jamaah maupun bapak-bapak atau ikhwan yang mengikuti, kita masuk ke keterangan Al-Imam Ibn Al-Qayyim ketika beliau menjelaskan bahwa kalau Allah ingin kebaikan kepada kita, kepada seorang hamba, maka Allah akan buka pintu taubat, pintu penyesalan. Jadi sekali lagi, jika Allah menginginkan kebaikan, maka Allah buka pintu taubat dan penyesalan. Dan al-luju ilallah, dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang membuat syaitan itu bisa sampai titik menyesal, ya laitani taraktuhu walam uqi'hu. Andai saja aku tidak menggoda dia, andai saja aku tinggalkan dia dan tidak aku goda. Karena begitu digoda syaitan, kalaupun terjatuh, tergelincir, tapi justru kegelinciran tersebut membuat dia kembali kepada Allah, membuat dia beristighfar kepada Allah, membuat dia bersimpuh kepada Allah. Oleh karena itu yang dikatakan oleh sebagian para ulama klasik, innal abda la ya'mal la ya'malu dzanba yadkhulu bihil jannata wa ya'malu hasanata yadkhulu bihan nara. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, beliau menyampaikan, dan inilah makna kaidah atau sebuah hikmah dari sebagian ulama klasik. Sesungguhnya seorang hamba yang melakukan dosa, tapi justru dengan dosa itu dia masuk surga. Allahu Akbar. Wa ya'malul hasanata yadkhulu bihan nar. Dan ada hamba yang mengerjakan kebaikan dan justru dengan kebaikan itu dia masuk neraka. Coba kita renungkan, ibu-ibu sekalian dan para akhwat. Itulah kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Ustadz, kita ini maksiat aja gitu, lalu setelah kita maksiat kita masuk surga. Jadi aku buka-bukaan lagi nih Pak Ustadz biar bisa masuk surga. Oh, bukan itu poinnya ibu-ibu. Aku lawan suami aja Pak Ustadz ya, nanti dengan melawan suami aku masuk surga. Bukan seperti itu juga. Lalu bagaimana caranya? Gitu. Qalu kaif? Gimana caranya? Kok bisa? Qala ya'malu dhanba fala yazalu nasba 'ainai khaifan minhu mushfiqan wajidan bakian nadima. Maksudnya adalah seseorang itu melakukan dosa, fala yazalu nasba 'ainai. Dan dosa itu senantiasa berada di pelupuk matanya. Khaifan minhu, dia takut karena dosa tersebut, dia takut sama Allah. Mushfiqan wajidan bakian nadima, dia takut, dia gundah, dia nangis, dan dia nyesel sejadi-jadinya. Kenapa saya melakukan dosa itu ya? Dia takut Allah murka sama dia. Dia mohon ampun sama Allah. Kenapa saya melakukan kesalahan sebodoh itu? Tak terasa air matanya menetes si bibu sekalian. Nah, di mana dia nyesel, nyesel dan menyesal. Jadi dosanya itu tuh benar-benar ada di pelupuk matanya. Senantiasa membuat dia takut sama Allah. Senantiasa membuat dia khawatir. Menyesal. Mustahyan min Rabbihi ta'ala. Dan dia malu sama Allah. Allah ini udah baik banget sama aku. Allah udah kasih suami yang baik, anak yang lucu-lucu, pinter, nurut, kok aku masih gini-gini aja? Kok aku masih kurang dalam sholat, males mengerjakan sholat? Aku masih kurang doa dan istighfar sama Allah. Ada juga orang itu tadi, Allah tuh udah baik banget sama aku, memang suamiku gak sempurna, namun suamiku tuh begitu baik. Hadirin yang Allah muliakan, kenapa ya aku gak berubah-berubah, nuntut terus, nuntut terus, nuntut terus? Harusnya kan aku bersyukur daripada jadi miss nuntut gitu. Akhirnya dia nyesel. Dan penyesalan itu membuat dia kembali kepada Allah. Nakisar ra'si baina yadayhi. Kepalanya tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Munkasiral qalbi lah. Hilang semua ego. Hilang semua kesombongan. Hatinya itu tuh tunduk sama Rabbul Alamin. Itu hadirin. Munkasirul qalbi itu bisa diartikan jadi orang yang patah hati. Apa maksudnya di sini hadirin? Maksudnya patah semua kesombongan, patah semua keangkuhan, patah semua keegoisan. Patah semua kesoktauan. Yang ada mengakui bahwa betapa bodohnya diri ini, ibu. Yang ada sadar bahwa kita ini gak ngerti apa-apa. Kita ini hanya pendosa. Kita itu gak pantas sok-sokan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak pantas jadi seseorang atau seorang wanita yang hobinya nuntut, ingin dimengerti. Ingin dimanja. Ibu-ibu, mengerti istri itu sebuah keharusan bagi para suami. Tapi kalau ibu-ibu ingin jadi wanita hebat, ibu-ibu jangan nuntut ingin dia mengerti. Mengerti istri itu atau bermanja dengan istri itu pembahasan untuk para suami, ibu-ibu. Nanti kalau ada kajian yang dengerin para suami, itu kita akan tekankan insyaallah. Tapi kita kalau ingin jadi wanita yang hebat, jangan pernah berharap demikian. Kembali lagi ingat bahwa kita ini hanya hamba. Hamba itu gak punya bergain. Hamba itu tuh malu nuntutnya. Gimana sih kalau kita tuh udah pernah diselamatkan oleh seseorang bener-bener dengan taufik Allah, lalu upaya dia itu nyawa kita selamat, terus dia kasih ini, dia kasih itu buat kita, kira-kira masih berani nuntut dia apa enggak? Apalagi jadi hamba. Wong semuanya juga dikasih Allah Subhanahu wa taala. Ya malulah banyak nuntut. Fayakunu dhalika dhanbu sababa sa'adatil abdi wa falah. Maka dosa yang tadi itu menjadi penyebab kebahagiaan seorang hamba dan keberuntungan-keberuntungannya. Jadi dosa dia tersebut menjadi sebab kebahagiaan dia dan keberuntungan-keberuntungannya. Masya Allah. Lihat bagaimana pola yang Allah ciptakan buat kita. Makanya kan kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan urusan dan perkara setiap muslim, perkara setiap mu'min itu semuanya baik dan terbaik buat dia. Nah, Nah, kita keburu putus asa dulu gitu loh. Kita keburu marah-marah dulu ya, nggak akan selesai-selesai. Jadi bisa jadi dosa itu tuh bisa jadi penyebab kebahagiaan dan keberuntungan kita. Kesalahan kita itu bisa jadi sebab kebahagiaan dan keberuntungan kita. Kekeliruan, ketergelinciran kita itu bisa jadi sebab kebahagiaan dan keberuntungan kita jika kita tepat dalam menyikapinya, dan pintu itu tuh dibuka sama Allah Jalla wa'ala. Kan pintu tobat dibuka, ibu-ibu, istighfar juga dibuka. Nah, yang jadi masalah itu kita tuh selalu kebanyakan nyesel kesalahan yang lalu gitu. Ada banyak ibu-ibu tuh ketika ngeliat anaknya udah remaja, udah besar-besar gitu, terus belum dekat dengan agama, belum mau tunduk sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu menyesali kesalahan dia dalam mendidik anaknya. Itu bagus. Tapi yang jadi masalah, seringkali kita ini overdosis dalam menyesal. Jadi alih-alih berbuat, alih-alih bertindak, alih-alih memperbaiki diri, kerjanya nyesel aja, nyesel aja, nyesel aja. Ya nyesel aja itu bagus, tapi kan itu sebatas nyesel, gak menyelesaikan masalah. Terus gimana dong Ustaz? Harusnya rujuk dong kepada Allah, kembali kepada Allah. Masih ada harapan besar, bukan ada lagi, besar. Ini kaedahnya. Ustaz, aku ini 20 tahun menikah menyia-nyiakan suamiku, padahal suamiku itu udah baik banget sama aku, aku sia-siakan. Sekarang aku tuh hidup di bawah awan penyesalan. Hadirin, Bu, bangkit. Belum ada kata terlambat. Tapi kayaknya suamiku tuh ingin menceraikanku sekarang lah Pak Ustaz. Kesabarannya kayaknya udah habis ngadepin aku selama 20 tahun. Itu kan bisikan syaitan, Bu. Coba minta maaf. Lagi pula kesabaran kan stoknya gak akan habis cuman dengan 20 tahun. Sabar itu sampai mati, bukan sampai 20 tahun. Dan insya Allah masih besar peluang diperbaiki. Tinggal minta maaf, taubat, perbaiki diri, al-luju ilallah, kembali kepada Allah, al-inabah ilaih, kembali kepada Allah. Maka nanti lihat deh, kesalahan kita selama 20 tahun itu akan menjadi sebab kebahagiaan kita. Kesalahan kita selama 20 tahun itu membina rumah tangga menjadi sebab keberuntungan kita di hari-hari esok. Agar kita, selama kita kembali kepada Allah. Malu sama Allah, ya Allah, aku udah, aduh, aku udah gak ngerti deh. Udah gak punya posisi tawar lagi udah sama Allah. 20 tahun aku ini banyak dosa. Ya udah nurut aja deh sama Allah. Ah, itu tuh sebab kebahagiaan dan sebab keberuntungan. Bahkan kata para ulama, hatta yakuna dzalika dzanbu anfa'alahu min ta'atin katsirah. Bisa jadi itu dosa itu lebih bermanfaat bagi dia dibanding berbagai macam ketaatan yang banyak. Allahu akbar. Ingat, jangan salah memahami, jangan salah angle. Berarti aku maksiat aja dong Pak Ustadz. Lu enggak, ini angle-nya harus tepat dan jitu. Ini kita sedang berbicara tentang orang-orang yang sudah terlanjur jatuh ke dalam kesalahan, sudah terlanjur jatuh ke dalam kekeliruan dan dosa. Ini bukan buat orang-orang yang akan melakukan sebuah tindakan dan sikap atau manuver, dan ternyata tindakan, manuver, dan sikap itu adalah sebuah maksiat dan dosa. Bukan. Bedakan. Lihat, kalau ibu-ibu khususnya dan para jamaah ingin menjadi orang bijak, ingin jadi orang bijak nih, maka kita harus bedakan antara al-mawqif qabla al-wuqu' wal-mawqif ba'da al-wuqu'. Bagaimana menyikapi sebelum kejadian dan bagaimana menyikapi setelah kejadian. Ini perlu fikih. Jadi al-fikhu qabla al-wuqu' wal-fikhu ba'da al-wuqu'. Fikih, bagaimana memahami sebuah substansi sebelum kejadian dan bagaimana memahami sebuah substansi atau kasus setelah kejadian. Itu hadirin. Ini orang, ini cara berpikirnya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah. Dia bisa membedakan sebelum kejadian dan setelah kejadian. Itu. Taubat itu untuk orang-orang yang telah melakukan dosa. Bukan disampaikan ke orang yang akan berzina, akan minum khamr, akan mukulin istrinya. Ya, ini laki-laki suka kasar sama istri. Istrinya buat kesalahan, dia pengen gebukin istri. Terus sama ustadznya bilang Allah tuh mencintai orang-orang yang taubat. Jadi kalau mukulin istri ada taubatnya Ustaz? Ada. Diampuni, insya Allah diampuni. Ya digebukin tuh istri, hadirin. Ada orang mau selingkuh. Orang kalau selingkuh bisa bertobat gak? Bisa. Ya dia selingkuh lah nanti. Ini bedakan antara cara berpikir al-fahmu al-fikhu sebelum kejadian dan setelah kejadian. Jadi hadirin yang Allah muliakan, mungkin kesalahan itu fatal, tapi bukankah Allah berfirman dalam surat Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ali Imran ayat berapa tuh? 191 ya. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Orang-orang beriman itu akan mengatakan, wahai Rabb kami, Engkau tidak akan menciptakan hal ini tanpa ada hikmah, sia-sia belaka. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi pasti ada hikmah. Di antara hikmahnya kita bisa kembali sama Allah. Bima tarattaba alaihi min hadhihi al-umur allati biha sa'adatul 'abdi. wa falahuhu hatta yakuna dzalika adz-dzanbu sabab dukhulihi al-jannata. Hadirin Allah muliakan. Jadi dosa itu membuat kita tawadu, membuat kita merendah, membuat kita lujuk kepada Allah, sehingga kita istighfar, kita taubat, kita jadi nurut, kita jadi taat, kita jadi tunduk sama Allah. Dan itulah sebab kita masuk surga, sebab kita bahagia di dunia dan akhirat, dan sebab kita mendapatkan keberuntungan di kehidupan kita dan setelah wafatnya kita. Jadi inilah poinnya ibu-ibu. Jadi ternyata berawal dari dosa itu bisa membuat orang itu jadi baik, jadi merendah, jadi tawadu, jadi patahnya segala kesombongan, patahnya segala kesombongan, segala keangkuhan. Akhirnya dia jadi hamba yang baik banget sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia jadi istri yang baik sama suaminya. Akhirnya dia jadi ibu yang baik sama anak-anaknya. Karena sombongnya udah hancur. Matanya terbuka. Fitrahnya terbangun karena kesalahan yang dia perbuat tersebut. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Ya, silakan. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnu Qayyim dan seluruh ulama kita, dan semoga ustaz, keluarga, tim serta kaum muslimin senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saat ini saya seperti berputus asa dari rahmat Allah. Akibat dosa yang saya lakukan terus-menerus, walaupun selalu saya iringi dengan taubat dan berbuat baik. Namun hati ini seperti mati dan bingung ingin kembali kemana. Karena taubat saya belum jujur. Saya ingin kembali namun terasa sangat berat dan jauh dari Allah. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Semoga yang terjadi, yang sedang dialami, bukan seperti yang dikhawatirkan oleh penanya. Karena ada beberapa indikasi. Yang pertama, cara penanya bertanya itu insya Allah tidak menunjukkan orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Betul gak mas? Apa yang betul? Antum nyimak juga gak? Nyimak gak pertanyaannya? Coba kita sedikit ulang dikit ya. Lihat, beliau nanyanya gini, semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnu Qayyim dan seluruh ulama kita, dan semoga ustaz, keluarga, dan tim. Antum diduain juga tuh mas. Alhamdulillah ya, makasih banyak. Serta kaum muslimin senantiasa berada dalam lindungan Allah. Kayaknya kalau orang putus asa dengan dari rahmat Allah gak akan nanya begini. Iya, gak akan doain Dimas dan Rifki. Mau kenal aja enggak. ini nih sosok yang begini nih insya Allah punya kebaikan. Tapi lagi digoda sama syaitan, sebagaimana kita semua digoda sama syaitan. Terus yang kedua beliau katakan, dosa yang saya lakukan terus menerus walaupun selalu saya iringi dengan tobat dan berbuat baik. Orang yang putus asa dari rahmat Allah gak akan mengiringi kesalahan dengan tobat dan berbuat baik. Nabi SAW bersabda, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tatamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Tapi syaitan ini jago buat ilusi, hadirin, lalu membangun persepsi yang salah gitu loh. Nah, jangan kita masuk ke dalam permainan dia. Jangan pernah masuk. Kita pegang ucapan atau kita pegang erat-erat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 53, ketika Allah berfirman, ini sering kita bawakan ayat ini, Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, melakukan kezoliman. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa itu semua selama kita bertaubat. Innahu wal ghafurur rahim, Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syaitan tuh emang jago membuat ilusi, hadirin. Dia buat ilusi seakan-akan tuh gak ada harapan buat kita, jadi kita putus asa. Padahal jelas-jelas penanya ikut sebuah kajian seperti kajian kita kali ini aja, itu menunjukkan ini bukan putus asa. Lalu bertanya, orang putus asa tuh sok tahu segala macam, merasa udah gak harapan. Mas, kalau kita cari jalan gak ketemu-temu nih, kita mau ke rumah Rizky nih, setengah jam kita ubek-ubek gak ketemu-temu, terus kita putus asa. Pada saat kita putus asa, kita akan bertanya ke tukang warung atau tukang gorengan tentang alamatnya Rizky gak sih? Kalau putus asa, kalau kita udah putus asa, udah deh putus asa gue nih, kita akan nanya gak? Enggak, orang yang putus asa enggak akan nanya. Yang ada bunuh diri lah, inilah namanya putus asa. Orang putus asa tuh enggak akan nanya, karena dia udah putus asa, udah enggak punya harapan. Tapi beliau yang penanya ini masih bertanya, berarti ini bukan putus asa. Bukan. Makanya memang, jadi kita punya, saya enggak mengatakan kita bersih, kita punya masalah. Tapi syaitan membuat diagnosa kita tuh salah, biar seakan-akan tuh fatal gitu loh. Lalu kita berantakan semua. Jangan ikut permainan syaitan. Insya Allah ini bukan keputusasaan terhadap rahmat Allah. Dan lihat, Allah kasih rahmatnya baik banget. Kita dikasih taufik untuk ikut kajian, kita kasih taufik untuk bertanya, dan jangan lupa Allah kasih taufik pertanyaan kita dijawab dan diangkat. Padahal kita tahu hanya sedikit pertanyaan yang bisa diangkat dan dibahas loh. Dan ternyata pertanyaan kita diangkat dan dibahas. Itu kalau bukan Allah yang mengarahkan, memberikan taufik kepada guru kita atau ustadz kita, kan gak mungkin seperti itu. Itu artinya apa? Berarti Allah sayang sama penanya, insya Allah. Insya Allah ini tanda dan mengarah Allah itu sayang sama penanya. Tapi syaitan ingin membuat kita tidak bersyukur terhadap kasih sayang Allah, jadi dibuat putus asa. Jadi jangan diberikan. Tapi aku suka buat salah, ustaz, semua kita buat salah. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang terbaik di antara mereka yang paling banyak bertaubat kepada Allah. Allah taala misawab. Mungkin itu. Jadi hati hati penanya enggak mati insyaallah. Tapi perbaiki kejujuran, taubat. Mungkin memang mungkin belum jujur 100%, tapi bukan berarti jahat. Perbaiki, minta pertolongan sama Allah. Lalu sama sahabat-sahabat yang baik gitu loh ibu-ibu ya. Panjang sekali jamaah. Coba kita coba baca dengan semoga Allah tolong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberkahi Ustadz dan seluruh kaum muslimin, terutama para akhwat yang rutin mengikuti kajian wanita ini setiap pekannya. Saya baca dengan agak cepat ya, karena agak panjang nih. Bismillah. Afan Ustadz, mohon nasihatnya, pernikahan saya dengan suami sudah 7 tahun lebih dan belum ada anak. Dulu kita sempat pacaran hingga hijrah bersama setelah menikah dan saya berhenti kerja. Suami saya adalah orang yang sebenarnya baik, tapi saya rasa punya masalah psikologis. Sifatnya kekanak-kanakan, emosional, dan sangat egois. Walaupun sudah ngaji sunnah, tetapi terhadap saya istrinya suka kasar, main fisik. Ucapannya sering menghina dan merendahkan saya dalam keadaan marah maupun saat bercanda. Sering saya sakit hati menahan tangis dan stres sendiri. Kadang kalau lagi bisa diajak diskusi baik-baik, suami sendiri mengakui bahwa dia mungkin harus dirukyah karena gampang emosi. Soal nafkah, suami juga pelit, tapi maunya makanan harus selalu disajikan yang enak-enak dan cemilan harus selalu ada. Walaupun uang bulanan yang dia kasih ngepas dan seringnya kurang. Lifestyle-nya dia sering boros untuk diri sendiri. Senang beli-beli topi, kaos, peralatan sepeda dan pergi ngopi-ngopi sama teman-temannya, sedangkan saya di rumah terus tidak pernah belanja macam-macam dan tidak pernah minta apa-apa sama dia. Semua kebutuhan saya, orang tua saya pakai duit sendiri dari jualan online. Saya jualan online juga awalnya dengan niat membantunya untuk mencukupi kebutuhan belanja makan sehari-hari dan asisten rumah tangga, karena dia jarang marah kalau makan enak. Oh, kalau makan enak jangan marah. Tapi kalau makanan sederhana dan saya bilang pengeluaran kita banyak atau agar dia tidak boros dan juga tidak hitung-hitungan terhadap istri, langsung dia ngamuk, bilang saya tidak pintar atur duit dan tidak bersyukur. Dia seperti tidak ikhlas menafkahi saya dan duka menganggap saya beban dan ngerepotin. Tidak pernah mau disalahkan, sifatnya juga perfeksionis. Saya tidak boleh salah sedikit saja. Langsung marahnya di luar nalar. Tapi depan teman-temannya dia manis dan pendiam. Saat suami marah, dia suka memukul, menendang saya di bagian kepala dan muka. Alhamdulillah. Alhamdulillah di'afana mimabtalaha bihi wa faddalana ala katir mimun khalaqa tafdila. Bagian muka dan kepala loh ini. Setelah itu dia minta saya agar minta maaf sambil sujud di kakinya. Saya pernah ancam mau laporin dia ke polisi karena KDRT dan minta cerai, akhirnya dia melunak. Saya selalu berdoa dalam sholat agar suami dilembutkan hati dan akhlaknya, tapi suami bilang sama saya dia suka doain saya yang jelek-jelek karena saya suka membantah dan doain supaya dagangan saya bangkrut. Ini bikin saya sakit hati banget, padahal keuntungan jualan saya juga seringnya untuk makan dan kebutuhan kita bersama. Kalau mood suami sedang baik, dia jadi manis sekali perilakunya dan ucapannya terhadap saya dipuji-puji terus. Suami saya seperti orang bipolar yang pasif agresif tapi tidak mau ke psikiater psikolog. Kadang saya juga berpikir mungkin Allah belum kasih kita anak karena dosa masa lalu kita, dan suami sangat temperamen dan tidak sabar. Mohon arahan Ustadz, walaupun saya tahu kita saling mencintai, tapi seringkali hati dan perasaan saya ini saya ini sering menyerah setiap kita habis ribut besar. Barakallahu fikum Ustadz. Iya. Ibu-ibu, dengar begini tuh baca doa. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaha bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Segala puji bagi Allah yang tidak menguji saya dengan ujian yang diberikan kepada beliau ini dan melebihkan kita dari banyak makhluk-makhluknya. Dan kalau kita sebagai suami juga baca yang hal yang sama. Alhamdulillahi afani mimma talahu bi wa fadlan ya'ala katsir mimman khalaqa tafdila. Karena sejatinya membuat kita baik sama istri kita itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita camkan. Yang pertama, bagi istri ini adalah cara Allah menguatkan dan meningkat derajat kita. Cara Allah memperbaiki dan mengangkat derajat kita. Dan ini ujian kesabaran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20, "Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira." Dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Atasbirun, kalian bisa sabar enggak ngadepinnya? Dan Allah Maha melihat. Lalu poin yang kedua, bagi istri, rasa sakit, baik sakit secara fisik maupun sakit secara hati, gak ada yang gratis. Semuanya akan diganjar pahala. Semuanya akan menjadi pengangkat derajat kita. Lalu berikutnya, kalau kita tepat dalam menyikapi ini akan membuat kita semakin matang, dewasa, dan semakin beriman. Wanita-wanita hebat yang saya tahu 100% itu punya masa lalu yang berat. Tapi mereka hadapi dengan minta pertolongan kepada Allah, lalu tetap on track dihadapi dengan ketakwaan, bukan dengan hawa nafsu. Lalu berikutnya, bagi istri ya, bagi penanya, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah, karena pasti ada andil dari kesalahan kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dalam surat Asy-Syura ayat 30 Allah berfirman, dan apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari perbuatan kalian sendiri. Dan Allah mengampuni dosa kalian yang sangat banyak itu. Itu hadirin. Lalu berikutnya, perjuangkan rumah tangga kita semaksimal mungkin di atas ketakwaan. Karena seringkali respon kita juga tidak menyelesaikan masalah. Respon kita terhadap kezoliman suami kita sebagian dengan kezoliman juga, jadi gak ada bedanya. Cuman beda kotak aja, tapi sama-sama dosa dan maksiat. Sebagian yang lain merespon dengan hawa nafsunya, akhirnya tidak menyelesaikan masalah. Walaupun kita sepakat, misalnya ini diawali dari kesalahan dan kezoliman suami, tapi ingat gak tadi surat Al-Furqan 20, Allah takdirkan ini kepada kita untuk menguji kita, menguji kesabaran. Lalu catat baik-baik ucapan Al-Imam Ibnu Mubarak berikut ini hadirin. Kata Al-Imam Ibnu Mubarak, Maka fa'ta man asallaha fika bimithli an tuti'allaha fihi. Bagus banget loh ini kalimatnya, dan layak untuk dijadikan kajian khusus. maka fa'ta man asallaha fik. Tidak ada yang lebih baik dari merespon orang yang menyikapimu dengan maksiat kepada Allah dibanding engkau menyikapinya dengan ketaatan kepada Allah. Kira-kira gitulah. Jelas gak hadirin? Jadi suami kita menyikapi kita dengan tadi apa? KDRT, mencela, nyinyir, membuli, bahkan mukul dan tendang di muka loh, di kepala. Itu maksiat bukan? Maksiat. Itu jelas maksiat. Nah, bagaimana kita meresponnya? Gak ada cara yang lebih baik daripada meresponnya dengan tetap taat kepada Allah. Jangan merespon dengan maksiat yang sama. Taat kepada Allah. Dan Allah pastikan hasil dan konsekuensinya pasti beda. Beda. Allah berfirman dalam surat Fussilat, ayat berapa nih? 34 kalau gak salah. Atau sebelumnya, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Benar gak sih 34? Antara itulah. Kata Allah, gak sama antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Gak sama antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Balaslah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Iya kan? Fussilat 34. Jadi suami kita zolimin kita, kita tetap baik, gak sama kata, beda, beda hasil. Allah gak zolim. Kan kita baca surat At-Tin, alaisallahu bi'akamil hakimin. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Gak mungkin sama. Tapi tetap balas yang buruk dengan yang baik. Itu poin hadirin. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah. Lalu yang berikutnya, untuk suaminya, bertakwalah kepada Allah. Ingatlah selalu, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kita zolimi, sakiti, aniaya istri kita, maka kita akan dianiaya, disakiti, dizolimi, diinjek-injek sama pihak lain sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di atas langit masih ada langit. Oke, istri kita lebih lemah dari kita sehingga kita bisa perlakukan seperti itu. Emangnya hidup kita hanya di dalam rumah tangga kita? Kita akan bergaul, kita akan bekerja, kita punya lingkungan kerja, lingkungan main, lingkungan hobi. Jangan kaget kalau kita dicaci maki orang, kalau kita diremehkan orang, kalau kita dibully orang, kalau kita dijatuhkan orang, kalau kita dipermalukan oleh teman-teman kita. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Dan yang berikutnya, menyakiti istri itu menunjukkan kita bukan orang baik. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri atau keluarga, dan aku yang paling baik dengan istri atau keluarga. Justru yang harus kita jaga itu istri kita dibanding teman-teman di luar. Karena itu parameter. Kita mau baik sama semua orang di luar, tapi kalau kita gak baik sama istri kita, kita bukan orang baik, kata Nabi SAW. Jadi mungkin kita bisa pukul istri kita, kita bisa tendang istri kita, kita bisa sakiti dia, tapi ingatlah, dialah yang dijadikan parameter oleh Nabi SAW terhadap kebaikan kita. Dan untuk para suami, jangan pelit-pelit sama istri. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, ini favoritnya ibu-ibu nih hadisnya. Kata Nabi apa? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan satu dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu dinar yang engkau sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang engkau infakkan ke istri dan anak-anakmu, ke istri dan keluargamu. A'zamuha ajra, yang paling tinggi dan paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang engkau infakkan ke istri dan anak-anakmu. Pada istri itu paling besar pahalanya, paling besar pahalanya. Jadi seringkali kita lupa tentang hakikat ini. Dan yang berikutnya, ajak suami kita ngaji, hanya di ruqyah saja, tapi ilmunya gak dipelajari, ibadahnya gak ditambah, maka tidak akan menghasilkan efek yang kita inginkan. Ini kuncinya dekat sama Allah, kuncinya belajar agama. Katanya kan sudah hijrah kan, nah jadilah penuntut ilmu sejati. Harus kaya, harus ikut kajian dan diamalkan, ibadahnya tuh jadi jaga. Ini ada masalah dengan ibadah kita. Suami yang seperti ini ada masalah dengan ibadahnya. Kalau ibadah kita baik, hadirin, kalau ibadah kita baik, jangankan sama istri, sama orang yang zolimi kita aja kita bisa mengontrol diri. Masih ingat surat Al-Furqan tentang ibadur rahman? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Hadirin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ibadur rahman, ayat yang sangat familiar dalam surat Al-Furqan ayat 63 64. Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Allah yang berjalan di atas permukaan bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil, maksudnya orang-orang yang menzolimi dia, yang melakukan hal yang gak pantas, yang buruk kepada dia, menyapanya, menyapanya dengan hal yang gak baik, responnya apa? Qalu salama, direspon dengan baik loh, gak terprovokasi, gak terpancing. Padahal ini nyikapin orang baik atau buruk? Orang buruk, baik. Ini nyikapin orang buruk aja baik, apalagi nyikapin istri. Salah satu ayat berikutnya, bisa disampaikan ayat berikutnya, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, mereka itu adalah orang-orang yang di malam hari itu sujud dan qiyamul lail kepada Allah. Itu poinnya. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Al-Qayyim, Ustaz, tim seluruh umat muslim dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Afan izin bertanya, jika kita dulu melakukan banyak kemaksiatan dan kita tidak menyesali kemaksiatan tersebut karena darinya Allah beri banyak pelajaran pada kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, apakah ini artinya kita tidak bertaubat? Karena salah satu syarat utama taubat adalah penyesalan. Wa nasihat Ustaz, jazakumullah wa iyyakum. Oh, beda kotak. Terhadap maksiat dan kesalahan itu kita nyesal. Kenapa kita melakukan itu? Kita nyesal. Namun kita bersyukur terhadap af'alillahi azza wa jal, bahwa perbuatan Allah kepada kita itu gak ada yang sia-sia, pasti mengandung hikmah. Jadi kita bersyukurnya tuh kepada Allah. Kita menyesali perbuatan dan kesalahan itu. Lalu yang kedua, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam pelajaran kehidupan kepada kita. Allah Ta'ala misawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz, keluarga dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz ingin bertanya, saya benar-benar dalam kondisi bingung. A'anakillah. Semoga Allah menolong yang bertanya. Saya dan suami sudah berumah tangga hampir 16 tahun, Ustaz. Alhamdulillah kami beberapa kali berhasil melalui berbagai ujian berat dalam rumah tangga, alhamdulillah. Hingga akhirnya mencapai posisi secara duniawi kami sangat mampu. Namun ternyata inilah ujian berat berikutnya. Di posisi ini benar nyatanya suami saya terjebak godaan harta, tahta dan wanita. Selama 2 tahun beliau berhasil menutupi dari saya. Namun sejak 3 tahun yang lalu Allah buka berbagai hal yang suami saya tutupi tersebut. Pada saat itu suami saya menunjukkan perubahan dan setelah setahun berikutnya saya berhasil memaafkan. Namun ternyata di saat saya memaafkan, suami saya kembali terjebak dalam hal yang sama, didukung dengan kondisi pandemi. Akhirnya saya baru mengetahui bulan lalu bahwa suami saya terjebak berbagai riba, termasuk pinjaman online. Untuk melunasi ini, sampai-sampai tabungan haji kami terkorbankan. Saya sangat terpukul sekali Ustaz, saya minta suami saya jangan melakukannya lagi. Berbagai nasihat dan ayat sudah disisipkan secara perlahan dan saya yakin suami saya bukan tidak paham, saya tahu dia pun paham. Namun saya lihat suami saya masih melakukan pinjaman online meskipun sudah memilih yang legal dan masih berhubungan dengan wanita lain. Saya tidak tahu apakah mereka sudah menikah atau belum. Suami saya hanya bilang tidak ada apa-apa, tapi saya menemukan beberapa chat mesra mereka. Di satu sisi saya takut dengan azab Allah akan riba ini. Meskipun kebutuhan sehari-hari kini saya yang menanggung semua. Hingga sekolah anak-anak saya usahakan pakai uang saya agar berkah ilmu anak-anak. Tapi tetap saja pemimpin kami melakukan riba. Saya takut azab Allah setiap hari. Saya tidak tenang. Bagaimana lagi caranya saya mencari penghasilan agar ini semua segera terlunasi. Saya takut mati dalam keadaan terhutang, Ustaz. Tapi saya sudah istiqoroh dan terus berdoa memohon petunjuk Allah, namun hingga saat ini yang lebih kuat adalah bertahan. Terkadang saya yakin Allah akan memberikan hidayah kepada suami saya karena pada dasarnya beliau orang baik, masih melakukan ibadah rukun Islam dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun di satu sisi ada keraguan, apakah semua maksiat selama bertahun-tahun ini telah menutupi hatinya dari kebenaran hingga sulit sekali hidayah masuk ke dalam hatinya. Ustaz, apakah saya harus tetap berjuang dengan suami yang tidak kunjung hijrah dari riba? Atau apakah riba dan selingkuh sudah cukup sebagai alasan syar'i untuk meminta cerai dari beliau? Namun saya pribadi juga bimbang untuk berpisah karena memikirkan perasaan anak-anak, orang tua, mertua, adik-adik kami. Karena kami selama ini tampak biasa-biasa saja, tidak pernah menunjukkan konflik di depan keluarga kami. Mohon arahan Ustaz, saya benar-benar bimbang. Jazakallahu wa iyyak. Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah di afani mimabtalahu bih wa fadlani ala katir mimun khulaka tafdila. Dan lupa bersyukur kepada Allah yang lain. Dan semoga yang bertanya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perbanyak seperti tadi ya, perbanyak istighfar dan taubat, perbaiki diri, banyak minta pertolongan sama Allah. Jadi ambil ambil jawaban saya yang satu ranah di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu, yaitu tadi istighfar, taubat, perbaiki hubungan dengan Allah. Ini bisa jadi aspek sebab dosa-dosa kita yang dulu dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya, sekali lagi ajak suami kita kembali ikut kajian, perbaiki ibadah, dan kalau bisa konsul, konsul dengan seorang ustadz, seorang guru, seorang ahli ilmu yang bijak, termasuk penanya yang pertama tadi ya, yang suaminya main tangan, suka nendang, coba minta bicara sama atau cara apa kejar seorang ustadz untuk dapat waktu konsultasi untuk minta nasihat dan arahan. Dan udah empat mata aja sama ustadz tersebut, karena biasanya suami tuh gengsi kalau bareng istrinya. Jadi minta bicara empat mata, minta nasihat, dan jangan segera, jangan terburu-buru minta cerai. Karena kan tadi kata penanya dalam pertanyaan ini, sekarang ada yang legal. Jadi apakah pinjamannya itu masih riba atau enggak, kita belum tahu. Terus yang kedua, penanya pun juga belum tahu apakah wanita itu selingkuhan atau istri suami kita. Jadi masih simpang siur. Intinya butuh kejujuran dari kedua belah pihak. Butuh sama-sama kembali kepada Allah. Butuh sama-sama bersimpuh kepada Allah. Dan coba arahkan suami untuk minta nasihat. Minta nasihatlah. Ini yang perlu kita camkan. Dan perbaiki niat kita, keikhlasan kita, dan tobat kita kepada Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.